Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang mengkaruniakan kita akal dan nurani untuk memahami pesan-pesannya dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Semoga syukur kita mampu membuahkan ketaatan kepadanya. Pemirsa, di suci Ramadan ini kita berjumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab yang merupakan rangkaian program Berkah Karunia Ramadan Metro TV. Pada episode ini, insya Allah kita akan membahas ayat 109 dan selanjutnya. Ayat-ayat ini antara lain menjelaskan tuntutan orang-orang musyrik kepada Rasulullah agar Tuhannya menurunkan mukjizat yang bersifat fisik. Selengkapnya penjelasan ayat-ayat ini akan disampaikan oleh narasumber kita, Pak Quraish Shihab. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pemirsa, pagi ini kita juga ditemani oleh jemaah dari pengajian Majelis Nur Ramadan Bintaro Jaya Sektor 5. Juga Majelis Taklim Al-Awabin dan pengajian Anisa Cibinong. Assalamualaikum ibu-ibu yang cantik. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Baiklah pemirsa, kita akan langsung saja. Silakan, Pak. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang akan kita bahas ini adalah lanjutan dari uraian ayat-ayat yang lalu. Allah menjelaskan ini bukti-bukti keesaan saya, ini bukti-bukti wujud saya, ini bukti-bukti kekuasaan dan lain-lain sebagainya. Tapi orang-orang musyrik itu tidak mau percaya. Silahkan, yang mau percaya silahkan, yang gak mau percaya tidak apa-apa. Orang-orang musyrik di Mekah ini selalu saja apabila dipaparkan kepada mereka kebenaran itu selalu berkata, kami ingin bukti tentang kebenaranmu yang sifatnya fisik, yang bisa kami lihat dengan mata kepala, yang bisa kami raba, yang bisa kami dengar langsung. Dan itu sangat istimewa. Kami mau seperti misalnya Nabi Musa, tongkatnya begini. Di sini mereka berkata, ayat kita yang akan kita bahas ini ayat 109. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim la in ja'atuhum aya la yu'minunna biha. Mereka itu bersumpah dengan sumpah yang sesungguh-sungguhnya, sekuat kemampuan mereka bersumpah, dan dengan menggunakan nama Allah, kami bersumpah demi Allah, kalau, kata mereka, kalau datang kepada kami bukti yang kami minta itu, pasti kami percaya. Apabila Allah di sini berkata mereka bersumpah, kalau datang kepada mereka bukti yang mereka minta itu, mereka akan percaya. Nabi Muhammad disuruh jawab begini, Qul innamal ayatu indallah. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka itu, bahwa yang berwewenang, yang kuasa membawakan bukti-bukti yang kalian minta itu Allah. Saya tidak bisa, saya ini manusia seperti kalian. Oke. Kita berhenti sejenak. Sebenarnya Allah kuasa memberi mereka apa yang mereka minta. Tetapi di ayat lain ada dikatakan bahwa sudah berulang-ulang kami memaparkan bukti-bukti yang diminta oleh orang-orang musyrik semacam mereka, tetapi setiap kami datangkan bukti itu mereka tidak percaya. Jadi tidak ada gunanya ini. Jadi yang menghalangi kami, yang menjadikan kami tidak memberikan mereka itu mukjizat yang mereka minta adalah karena walaupun kami beri, mereka tetap tidak percaya. Padahal Al-Quran ini sebenarnya sudah cukup untuk menjadi bukti kebenaran. Memang Al-Quran harus difikirkan, harus dipelajari. Kalau tongkat jadi ular itu langsung dilihat. Tetapi kita lihat, tongkat menjadi ular, bisa jadi orang berkata saya dihipnotis, ya kan? Ini sihir. Jadi Islam itu menghendaki agar orang percaya berdasar akalnya, bukan berdasar hal-hal yang bersifat suprarasional. Umat-umat yang lalu itu kalau diibaratkan seperti anak kecil. Masuk perlu bukti. Umat yang sudah dewasa itu pakai akal. Oke, baiklah. Qul innamal ayatu indallah, baru dikatakan wa ma yusyirukum annaha iza ja'at la yu'minun. Rupanya ada orang-orang Islam berkata begini, sahabat-sahabat Nabi, mbok dikasih aja. Dibiarkan aja biar mereka percaya, kan kita kan mauin orang-orang percaya. Maka ayat lanjutan ayat ini berkata, apa yang menjadikan kamu merasa, wahai kaum muslimin, apa yang menjadikan kamu merasa bahwa kalau bukti-bukti itu disampaikan kepada mereka, mereka bakal percaya? Seakan-akan Allah berfirman begini, memang bukti-bukti melalui nalar membuktikan mereka tidak akan percaya. Tapi kan ada orang berkata begini, memang saya gak ada bukti, tapi perasaan saya begini. Yeah. Ya. Memang buktinya ini tidak, tapi perasaan saya tidak begitu. Allah mengajak kaum muslimin begini, apa yang menjadikan kamu merasa bahwa kalau diberikan itu. Oke, okay. Mereka percaya. Baru dikatakan begini, sebenarnya mereka tidak percaya. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi. Ini saya akan jelaskan dulu. Tahu artinya kalbu apa itu kalbu? Hati, ya. Kenapa hati dinamai kalbu? Kalbu itu artinya berbolak-balik. Hati itu berbolak-balik, ya toh? Karena itu hati dinamai kalbu. Sekali begini, sekali begitu. Orang yang tidak punya pendirian berbolak-balik. Ada sistem yang ditetapkan Allah bahwa hati bisa berbolak-balik karena dipengaruhi. Sekali begini, sekali begitu. Nah, ini kaum musyrik begitu. Dia tidak pernah mantap hatinya. Nah, dikatakan kami membolak-balik afidatahum. Afidah itu jamak fuad, itu juga artinya kalbu. Tetapi lihat bedanya. Saya senang pada si A atau saya benci pada si A. Hati saya tidak bisa untuk tidak senang. Ya, di luar kuasa saya, ya. Nah, kalau di luar kuasa kita itu dinamai kalbu. Kalau di dalam kuasa kita itu dinamai fuad. Jadi yang bertanggung jawab itu fuad. Allah membolak-balik fuad mereka, hati mereka membolak-baliknya. Sebenarnya mereka, ada satu orang begini, saya beri contoh, dia berkata, wah saya, katakanlah seorang ibu, seorang ayah punya anak, bu, ayah, saya cinta dia, saya tidak bisa lagi kuasai hati saya. Benar gak? Boleh jadi benar. Tapi saya katakan begini, kamu sebelum mencintainya pertama kali kenal, kamu udah cinta atau tidak? Tidak. Belum. Kamu sebenarnya kuasa menguasai hati kamu untuk berkata saya harus menghindar. Tapi karena kamu terus mendekat, sampailah kamu pada satu batas sehingga kamu tidak menguasai dirimu. Nah, yang bertanggung jawab itu hati. Hati yang namanya fuad, bukan hati yang namanya kalbu. Allah berfirman, kami membolak-balikkan fuad mereka. Sekali mau ini, sekali mau itu. Baik, saya kira kita lanjutkan sebentar. Baik, terima kasih Pak. Baiklah, pemirsa dan juga hadirin yang ada di sini. Sebelum kita mendengarkan lebih jauh lagi tentang penjelasan surah Al-An'am ayat 109 dan seterusnya, kita akan jeda dulu sejenak. Untuk itu, tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am. Hidup ini adalah pertarungan antara kebenaran dan pemirsa, kebatin. Kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Silakan Pak, dilanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada sistem yang ditetapkan Allah pada setiap manusia. Kalau dia tidak imun, kena virus, kena kuman. Kalau dia tidak mantap hatinya menyangkut sesuatu, itu terus bimbang, berbolak-balik, ya kan? Oke. Kami membolak-balikkan hati mereka, fuad mereka, pandangan mereka. Kama lau lam yu'minu bihi. Sehingga sekarang mereka tidak beriman walaupun diberi bukti, sebagaimana dulu ketika diberikan bukti-bukti itu mereka juga tidak mau beriman. Sekarang mereka tidak beriman walau diberi bukti, sebagaimana dulu mereka tidak beriman setelah bukti-bukti itu datang. Di episode yang lalu kita ada bicara tentang bukti-bukti yang dipaparkan Allah. Baik. Walau fadharhum wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami biarkan mereka dalam kesesatan mereka terombang-ambing. Itu orang musyrik, itu orang kafir, itu orang munafik terombang-ambing terus. Sekali begini sekali tidak mantap. Orang mukmin itu dia konsisten. Apapun yang terjadi, saya begini. Oke. Baru dikatakan, walau annana nazzalna ilaihimul malaika. Seandainya kami menurunkan kepada mereka dari saat ke saat malaikat, dan seandainya kami menjadikan orang-orang mati berbicara kepada malaikat, dan seandainya kami kumpulkan kepada mereka di hadapan mereka semua bukti-bukti, kumpul semua bukti-bukti, atau kami datangkan kepada mereka orang-orang yang menjamin bahwa apa yang engkau sampaikan ini wahai Nabi Muhammad adalah benar, seandainya itu semua datang kepada mereka, mereka tidak akan percaya. Orang mati sudah bicara, bangun orang mati, ini Nabi Muhammad benar nih, tidak mau percaya. Malaikat dia lihat ini benar, tidak percaya. Jaminan diberikan, tidak percaya. Jadi udah, Allah tidak beri dia untuk apa saya beri bukti itu padahal mereka tidak akan percaya. Saya pernah berkata di episode yang lalu, sesuatu yang tidak ada gunanya jangan kerjakan sudah. Ya kan? Oke. Mereka tidak akan beriman kecuali kalau Allah menghendaki, yakni kalau Allah paksa dia. Padahal Allah tidak mau memaksa mereka. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Sebagian besar mereka tidak mengerti persoalan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Hidup ini adalah pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Maka demikianlah kami jadikan buat setiap nabi atau buat setiap penganjur kebaikan musuh-musuh. Musuh-musuhnya itu adalah setan, jin dan manusia saling bisik berbisik menggambarkan sesuatu atau kalimat-kalimat yang indah untuk menipu. Nah, kita mau terangkan ini. Setan itu apa? Setan itu adalah makhluk, bisa manusia, bisa jin, yang durhaka dan mengajak kepada kedurhakaan. Manusia atau jin, siapapun yang mengajak, yang durhaka dan mengajak kepada kedurhakaan, itu namanya setan. Kalau dia cuma durhaka tapi tidak mengajak kepada kedurhakaan, bukan setan. Beda kan? Ada orang jahat tapi dia diam-diam, bukan setan. Setan mengajak, durhaka plus mengajak. Setan-setan manusia bersama setan-setan jin itu sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain, bekerja sama dalam hal menggambarkan, menghidangkan kata-kata indah, tetapi yang menipu. Oh ini begini, ini bagus, ini dibisikkan pada anda itu. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu. Kalau Allah menghendaki, itu tidak dilakukannya. Tapi Allah tidak menghendaki itu karena dia ingin uji kita. Ini orang kuat terombang-ambing atau tidak? Kita tidak tahu kebaikan kalau tidak ada setan. Ya. Tahu enggak artinya sehat kalau tidak pernah sakit? Tahu enggak artinya baik kalau tidak tahu keburukan? Tuhan mau uji kita. Ini orang baik atau tidak? Oke. Fadharhum wa ma yaftarun. Biarkan saja mereka dengan kebohongan-kebohongan mereka. Baru dia katakan, walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhir. Saya mau jelaskan ini begini. Setan itu, setan manusia atau setan jin itu menyampaikan kata-kata indah pada manusia. Kata-kata yang indah, yang dikemas dengan indah, tetapi isinya buruk itu, kalau Anda tidak suka, Anda tinggalkan atau tutup telinga. Ya, kalau tidak suka. Dan kita nonton TV, acaranya jelek, udah deh, saya tinggalkan, saya tutup. Ya. Tapi kalau Anda dengarkan, nah, ada langkah berikutnya. Bisa jadi hati Anda cenderung. Belum suka, baru cenderung. Yeah. Itu artinya sudah dengar, ya kan? Kalau yang pertama tadi belum dengar, atau tidak mau dengar. Ini yang kedua, setan menggoda itu pertama langkahnya, dia kasih kata-kata indah, padahal ini sebenarnya buruk ini. Kalau Anda ini, saya tutup telinga, saya tinggalkan. Tapi kalau Anda biarkan, Anda dengar, karena ini indah, mulai ada kecenderungan untuk itu, ya, meningkat ini. Baru tingkat ketiga apa? Setelah ada kecenderungan, baru dikatakan waliyardauhu, dia senang. Sudah tertipu nih, sudah senang sekarang. Apa yang keempat? Waliyaktarifu mahum muktarifun, dia kerjakan apa perkataan yang kelihatannya indah itu padahal buruk. Ya, pada mulanya misalnya oh itu merokok itu gimana toh? Itu sebenarnya indah itu merokok itu. Oh, enggak benar. Tutup, jangan mau. Nah, ini istimewa. Ada yang pertama, bagaimana itu? Dia mulai bertanya. Nah, sudah cenderung hatinya. Oh, dia puas, ini benar nih. Kalau sudah benar, itu langkah-langkahnya setan, baik setan manusia maupun setan jin. Hidup ini adalah pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Kalau Anda tidak hati-hati, tidak memperhatikan substansi sesuatu, hanya lihat kemasannya, Anda anggap hebat, bagus. Padahal tidak demikian. Ini yang dikatakan, ini sehari-hari terjadi. Saya kira kita cukupkan dulu. Oke, baik. Sangat menarik sekali ya, Pak Quresh. Pemirsa, demikianlah penjelasan Al-Quran tentang betapa walau banyaknya bukti akan kebenaran, namun selama manusia tidak membuka diri untuk menerima hidayah niscaya, hidayah itu tidak akan mereka dapatkan. Tetaplah bersama Tafsir Al-Misbah. Bangkai tidak boleh dimakan. Kalau dibunuh oleh Tuhan, tidak boleh dimakan. Kenapa yang dibunuh oleh manusia? Pemirsa, kok bisa kita dimakan? Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Quresh Shihab. Silakan dilanjutkan, Pak. Ya, jadi kita tadi sudah lihat langkah-langkah setan. Saya katakan hidup ini begitu. Jangan pernah terpengaruh dengan kemasan yang indah. Makin pandai orang mengemas dengan kemasan yang indah sekarang. Oke. Ayat-ayat kita ini, ayat yang lalu sampai sekarang, itu sudah menggambarkan perbedaan antara jalannya yang dituntun oleh Nabi Muhammad dan jalannya orang musyrik. Waktu itu rupanya ada sebagian orang musyrik berkata, mari kita cari seorang atau satu pihak yang memutuskan siapa yang benar, siapa yang tidak. Ya kan, itu ya. Atau begini, salah satu, nanti di episode yang akan datang akan kita terangkan lebih jauh. Salah satu perbedaan antara kaum musyrik dan kaum mukmin adalah menyangkut binatang, an'am, ya, binatang. Kata orang musyrik, itu yang mati dengan sendirinya, bangkai boleh dimakan. Oke? Okay? Kata Nabi, Quran, bangkai tidak boleh dimakan. Mereka berkata, kalau dibunuh oleh Tuhan tidak boleh dimakan, kenapa yang dibunuh oleh manusia kok bisa dimakan? Ya kan? Bertengkar. Kita cari yang memutuskan ini. Sekarang di sini kita baca. Afa ghairallahi abtaghi hakaman? Apakah selain Allah yang saya mau jadikan pemutus yang menyelesaikan persoalan antara muslim dengan musyrik? Apakah ahlul kitab yang menjadi pemutus? Tidak. Apa yang diputuskan oleh Allah, itu yang saya ikuti. Selama bertentangan dengan itu, saya tidak akan menerimanya. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa allazi anzala ilaikumul kitaba mufassalan. Padahal Allah sudah menurunkan kitab Al-Qur'an secara rinci, semua sudah dijelaskannya di sini. Kenapa lagi mau cari? Kalau saya mencari orang lain penengah, itu boleh jadi saya ragukan. Iya. Saya sudah punya ini. Saya enggak ragu lagi. Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun mir rabbika bil haqq. Orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya tahu bahwa kitab suci Al-Qur'an ini diturunkan oleh Tuhanmu secara benar dan mengandung kebenaran. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali engkau wahai Nabi Muhammad ragu bahwa mereka tidak tahu. Mereka tahu itu. Mereka hanya tidak mau beriman karena dengki, karena sombong dan lain-lain sebagainya. Atau bisa juga ini berarti, janganlah kamu ragu wahai umat Islam tentang kebenaran firman-firman Allah. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurna ketetapan Allah. Quran itu sudah sempurna. Ajaran agamanya sudah sempurna. Dia itu sidqan, benar, sesuai dengan kenyataan. Adlan, adil, tidak ada penganiayaan di situ. La mubaddila li kalimatihi, tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah. Tidak ada yang bisa merubah. Wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Baru dikatakan. Nah, kita lihat ini. Wa in tuti aktsara ma fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti mayoritas penduduk bumi ini, kamu akan disesatkan. Siapa yang lebih banyak, orang Islam atau non muslim? Kalau kamu mengikuti, nah ini ada satu hal, Bu. Islam sebenarnya mengenal suara terbanyak. Ya toh? Kita dalam demokrasi mengenal suara terbanyak. Tetapi yang dipilih untuk menangani suatu persoalan itu orang-orang yang memenuhi syarat. Baru kita katakan ini. Ada hal-hal yang suara terbanyak tidak bisa kita pakai. Saya beri contoh. Ini. Saya punya anak 5 orang. Bagus. Alhamdulillah. Saya berkata, persoalan ini ketetapannya A. Ibunya berkata ketetapannya A. Anak saya yang 5 berkata B. Yang mana yang harus diikuti? Saya dan ibunya atau dia? Mereka. Mereka belum punya pengetahuan yang cukup. Masih kecil-kecil. Walaupun suaranya banyak, tapi ya kan? Jadi tidak selalu suara yang banyak itu yang harus dimenangkan. Kalau yang dipilih mewakili kita dengan suara kita itu orang-orang yang wajar memenuhi syarat, itu wajar kita ikuti. Kalau tapi kalau tidak mengikuti, masa mau diikuti? Ya kan? Itu yang dimaksud di sini. Ya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabili iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Kenapa? Karena mereka percaya hanya berdasar dugaan. Kalau kamu itu, yang kami berikan kepadamu itu adalah yang pasti. Nah, mau ikuti yang pasti atau dugaan? Pasti. Quran ini pasti. Apa yang bertentangan dengan Al-Quran itu dugaan mereka. Itu yang pernah kita katakan dalam salah satu episode, bahwa akidah itu harus yang pasti. Kalau tidak pasti, bukan akidah. Iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Mereka hanya mengira-ngira. Oh, ini kira-kira begini, ini. Kenapa mau ambil yang kira-kira? Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, dia, hanya dia yang paling tahu siapa yang sesat dari jalannya, dan dia juga yang sangat mengetahui siapa orang-orang yang berada dalam petunjuk. Ini ayat kita. Baik. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Hati itu, hati kecil itu, ada yang dinamakan. Pemirsa Metro TV, Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am. Kita tiba waktunya untuk sesi tanya jawab antara jemaah dengan narasumber kita, Pak Quraisy Shihab. Baik, kita langsung saja. Silakan Ibu yang mau bertanya langsung. Nama saya Maya Nurdin. Pertanyaannya, ayat 113 menyebut kata fuad dalam arti hati kecil, sedangkan dalam ayat sebelumnya memakai istilah basyirah. Apa perbedaan kedua istilah tersebut? Terima kasih. Kasih. Basyirah, fuad. Saya tidak ingin mengartikan fuad itu hati kecil, ya. Jadi begini Bu, apa yang kalbu, hati itu wadah, tapi dia punya lapisan atau ruangan. Nah, tadi saya katakan, saya beri contoh. Nabi misalnya berdoa pada Allah. Ya Allah, inilah cintaku kepada istri-istriku. Cinta itu ada yang mampu ku lakukan dengan adil di antara mereka. Ada juga yang di luar kemampuan saya, sehingga ada yang saya lebih cintai dari yang lain. Nabi berkata, hadza qismi fima amlik fala tu'akhidni fima la amlik fima tamlik wala amlik. Inilah apa yang dapat kulakukan menyangkut apa yang mampu kulakukan. Jangan tuntut aku menyangkut cinta itu yang engkau memilikinya, saya tidak memilikinya. Nah, yang tidak dimilikinya dan dimilikinya itu ada dalam wadah kalbu. Nah, tetapi khusus yang mampu dia kuasai dan dimiliki dalam wadah kalbu ini ada lagi ruangan, itu namanya fuad, ya kan? Nah, kalau orang beriman, beda isi fuadnya dengan non yang tidak beriman, ya kan? Beda isi fuadnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan basirah, pandangan mata hati. Karena boleh jadi pandangan mata hatinya orang beriman itu bagus, bisa jadi pandangan mata hatinya orang yang tidak beriman tidak bagus. Terus jadi, bagaimana kita tahu membedakan ketiganya? Kita bisa membedakannya dengan melihat prinsip-prinsip ajaran agama. Saya akan beri lagi contoh, ini kita bahas lebih panjang, gak apa-apa. Sekarang begini Bu, itu katakanlah orang yang berkata Tuhan tidak wujud, itu nuraninya berkata, hati kecilnya berkata demikian atau tidak? Hati kecilnya berkata demikian. Saya tidak bisa berkata bahwa seorang katakanlah filosof, itu hati kecilnya, fuadnya itu dipengaruhi oleh bacaan dan lingkungannya. Plato ketika berkata perempuan itu berada derajatnya di bawah laki-laki, itu hati kecilnya berkata begitu, ya kan? Kita berkata bahwa perempuan dan laki-laki itu sederajat kemanusiaannya, itu hati kecil kita berkata begitu, ya kan? Beda sekarang. Hati kecil itu dibentuk oleh lingkungan, oleh bacaan, oleh didikan. Nah, jadi kalau mau bedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, rujuklah kepada prinsip hidup Anda. Kalau sebagai Muslim, kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Hati itu, hati kecil itu, ada yang dinamakan oleh Nabi bisikan malaikat dan ada juga bisikan setan. Ya kan? Hati orang, fuad orang yang dibisiki oleh setan itu buruk. Fuad orang yang dibisiki oleh malaikat itu baik. Itu hati kecil. Jelas Pak, jadi tidak ada kaitannya antara basirah dan fuad. Oke. Okay. Baik, selanjutnya silakan Ibu. Saya Kodratawanti, ingin bertanya Pak. Bolehkah kita bersumpah tidak dengan nama Allah meski tidak dengan kesungguhan hati? Seperti suatu ungkapan, demi langit dan bumi aku bersumpah. Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Ya. Oke. Okay. Ada yang dinamai laghwal aiman. Laghwal aiman itu redaksinya sumpah, tetapi yang bersangkutan dan yang mendengarnya tidak menganggapnya sumpah. Di negara-negara Arab, di Mesir yang saya tahu, ada orang di jalan tidak bawa jam, terus dia berkata, wallahi sa'akam. Dia mengucapkan wallahi, itu bukan, saya tahu juga dia tidak sumpah. Redaksinya seperti sumpah, tapi dia tidak maksudkan sumpah, dan yang mendengarkannya juga tidak. La yu'akhidhukumullahu bilaghwi min aimanikum. Tuhan tidak menuntut tanggung jawab dari kamu, menyangkut redaksi-redaksi yang beredaksi sumpah, tetapi maksudmu bukan bersumpah, dan orang yang fahaminya juga memahaminya bukan sumpah. Itu beda kalau ibu berkata begini, saya sumpah demi Allah, ya kan? Terus ibu berkata, saya sebenarnya bukan bermaksud sumpah. Tapi kalau orang yang dihadapi ibu, dianggap ibu bersumpah, itu namanya sumpah palsu. Jadi beda. Kalau sumpah yang sebenarnya itu bersumpah demi Allah, bukan demi makhluknya. Saya kira begitu. Baik. Ibu-ibu, jelas semua ya? Baik. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Langkah-langkah setan itu adalah berusaha dulu menggambar. Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am. Kita akan melanjutkan tanya-jawab. Ibu, silakan. Saya suka Yesi Apip Tarmana. Ketika Allah membiarkan orang musyrik melampaui kebingungan dan tetap dalam kebingungan, apakah ini tidak membuat Allah menjalimi mereka? Terima kasih. Baik, terima kasih. Membiarkan mereka dalam kebingungan. Oke. Sekarang begini, Bu. Kalau ada orang yang saya sudah beritahu dia tidak mau ikut apa yang saya biarkan dia. Ada dua pilihan. Saya paksa dia atau saya biarkan dia. Kalau Pak saya paksa dia, dia marah. Ya kan? Jadi apa yang paling baik saya lakukan? Ya, itulah yang dilakukan oleh Allah. Ya kan? Ini orang sudah diberitahu kan? Ini buktinya, ini ininya segala. Enggak mau, saya maunya begini. Kalau kamu maunya begitu, biarkan saja. Karena Allah tidak mau paksa. Kalau Allah mau paksa, bisa. Saya kira jelasnya, jadi tidak menzalimi. Saya kira begitu, oke. Baik, selanjutnya Ibu silakan. Iya. Saya Yusnani. Tadi dijelaskan tentang keraguan. Bagaimana pandangan Bapak terhadap orang yang kepribadiannya selalu ragu dan selalu berubah dalam mengambil keputusan? Dan apakah orang yang begitu bisa berubah? Terima kasih. Ya, orang yang ragu itu kan kepribadiannya labil itu ya. Itu tidak punya pendirian. Pendirian itu dikukuhkan oleh pengetahuan. Orang yang enggak tahu, dia bingung, ini bagaimana, ya toh. Nah, sekarang begini, dalam konteks agama, saya mau bicara dalam konteks agama. Ragu nih, saya mau beri contoh ragu, itu ada ragu, ada orang yang ragu waktu berwudu. Iya. Iya. Yeah. Itu tahu, itu setan yang menjadikan dia ragu. Ini dia ragu, ini air bersih atau tidak ya, bersih atau tidak ya, dia ragu sudah. Untuk menghambat Anda ini, sudah, oh ya, terus dia, ya, oh ini sudah bersih, ambil lagi, ini tadi 2 kali atau 3 kali ya. Itu ada setan yang fungsinya khusus untuk itu. Itu harus dilawan. Taunya gimana, Pak? Nah, kalau Anda sudah ragu-ragu seperti itu, yakinlah bahwa itu dari setan. Ada orang mau Allahu Akbar, Allahu, apa? Jangan ragu. Itu ya. Jadi tapi kalau hati Anda mantap, kalau Anda dekat kepada Allah, itu soal wa iza azamta fatawakkal Allah. Kalau sudah bulat, serahkan pada Allah. Saya kira itu. Baiklah, mudah-mudahan Ibu semua jelas ya. Sekarang kita langsung saja, Pak, pada kesimpulannya. Pada kesimpulan apa sih yang kita baca tadi? Jadi ya. Kita baca dari ayat berapa tadi? 109, Pak. 109. Bagus, dari 109. Iya, saya kira yang pertama bahwa hati yang dituntut untuk bertanggung jawab itu dinamai fuad, ya toh? Dan manusia tidak dituntut pertanggungjawabannya menyangkut sesuatu yang berada di luar kemampuannya. Okay. Yang kedua, bahwa hidup ini adalah pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Setan selalu memperindah yang buruk, memberi kemasan indah terhadap keburukan, maka berhati-hatilah. Jangan setiap yang ditampilkan indah, lantas Anda menganggap bahwa itu indah. Bisa jadi pakaiannya ya, oh ini indah, padahal sebenarnya buruk. Bisa jadi, oke. Yang ketiga, langkah-langkah setan itu adalah berusaha dulu menggambarkan kata, dengan kata-kata indah. Kalau Anda tidak setuju, itu selamat Anda. Anda tutup telinga. Tapi kalau tidak, Anda dengar, begitu terbuka kesempatan mendengar, dia goda lagi Anda supaya senang. Begitu Anda senang, Anda ikuti apa yang dia sampaikan. Itu langkah-langkah setan. Terus yang terakhir yang saya ingin garis bawahi di sini adalah bahwa jangan berkata bahwa orang banyak sudah melakukan itu. Karena mayoritas belum tentu menggambarkan kebenaran, ya kan? Okay. Baik, terima kasih banyak Pak Kures atas penjelasannya. Pemirsa, demikianlah penjelasan ayat-ayat dari surah Al-An'am. Semoga kita semua dalam pertemuan ini menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mensyukuri segala kemampuan yang Allah titipkan kepada kita. Insyaallah pemirsa, kita akan bertemu lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab pada episode berikutnya. Maka pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.